Masih di hari bahagia dan suasana yang istimewa di hari pernikahan Mbak Suhartanti dan juga Mas Nurrohim. Jihan Audi New Bintang Yenila. Pasukan Zilo Indonesia. Betapa aku mencintaimu. Mengapa kau selalu hadir dalam hatiku? tepuk tangannya lagi dong.